yang bikin kamu banyak banget fansnya. Nah, gaya kamu yang asik itu kan banyak banget dipuji sama para expert dan juga banyak banget diomongin di social media. Nah, sebenarnya dapat dari mana sih kamu ilhamnya gaya itu? Sebenarnya sih itu refleks aja sih gayanya supaya bisa ngatur nada dalam bernyanyi. Tapi lama-kelamaan jadi keasikan pakai gaya gitu. Kamu tuh udah kebiasaan gitu ya, gaya itu ya. Akhirnya dicontoh, disukain oleh banyak orang. Nah Indah, malam ini di hot seat ada CND dengan 76%. Jadi minimal kamu harus mendapatkan 77% untuk aman dari hot seat. Jadi kamu jangan kecewain fans kamu yang banyak itu ya di luar itu ya. Kamu siap untuk menampilkan yang terbaik malam ini? Siap. Oke, baiklah. Para juri, waktu Anda check-in untuk Indah dimulai sekarang juga. Mari kita sambut Indah. Indah Repertari. Lewat lagu Bad Girl dari Agnes Mo, Indah berhasil membuka layar interaktif raksasa dan expert pun sangat menikmati penampilannya. Menurut saya, mau berapapun buat kamu malam ini, kamu bawa sesuatu di panggung ini. I really like it. Yeay, Indah. Penampilan minggu lalu cukup berkesan buat Indah karena mendapatkan 4 yes dari para expert. Dan bisa membuat Kak Milen dan Kak Santi mengikuti gaya Indah dalam bernyanyi. Orang yang paling Indah sayang adalah Mama, karena Mama selalu mengerti yang tak terucap oleh Indah. Kasih sayang yang diberikan oleh Mama untuk Indah adalah ketika Papa sempat melarang Indah untuk bermusik, tapi Mama satu-satunya orang yang membela Indah untuk bermusik. Indah berharap sekali Mama bisa melihat penampilan Indah secara langsung di Rising Star Indonesia. Buat orang-orang tersayang, Indah akan menampilkan yang terbaik malam ini agar tetap bertahan di Rising Star Indonesia. You should not my body. Linda, never tarry. Ya, Papa Baby. Malam ini, di Rising Star Indonesia pada malam ini, di otak saya, mungkin saya bawa tidur nanti adalah Evoni dan Indah. Amin. Makin sesuatu yang kamu tampilkan di panggung ini, bukan main. Itu yang saya maksud. Enggak susah gitu loh untuk menyanyi atas apa value yang kamu punya, dan aku yakin ini tidak dipunyai penyanyi lain. Benar. Jadi kalau kamu semakin bertahan dengan positioning ini, value ini, saya yakin kamu akan jadi besar dengan seperti sekarang aja gitu. Amin, terima kasih Papa Baby. Dan kalau kamu nanti konser, saya beli tiket kamu. Jadi gini Beb, maka dari itu gue kan mau bikin kementerian bayangan nih tentang seni dan industri kreatif ya. Karena yang kalau nggak ada, pemerintah tuh nggak mikirin yang gini-gini. Jadi pemerintahan sekarang tuh nggak ada kementerian seni dan industri kreatif. Nah, masalah jadi, jabatan nih Dan, masalah jabatan, jabatan gue apa nanti? Wakil menteri. Berarti menterinya lu? Bayangan, iya. Tetap dong, gue ketuanya dong. Ketuanya kan? Tetap. Menteri bayangan lu, menteri bayangan juga, wakil menteri bayangan. Syahrini apa Syahrini? Syahrini sekretaris menteri. Wow. Sekretaris menteri, wah. Wow. Bayangan ya, tetap bayangan juga lo. Terpampang nyata ya. Tapi. Nyata. Karena kasihan kalau pemerintah nggak mikirin yang gini-ginian ya, udah pasti nggak mikirin karena tidak ada kementerian seni dan industri kreatif di negara Republik Indonesia ini. Setuju. Tepuk tangan buat Dani. Artinya Indah Never Tari akan tetap tua di Indonesia dan nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita bekerja nyata, nanti kementerian kita Beb, nanti kan pengusaha-pengusaha kan pada dukung semua nih, akan donasi. Saya akan duetkan. Saya akan carikan produser di Amerika yang bagus buat Indah Never Tari. Wow. Amin. Supaya apa? Supaya Indonesia punya penyanyi yang sangat Indonesia, yaitu Indah Never Tari. Karena Indah Never Tari cuma ada di Indonesia ya. Ya. Maka dari itu saya minta doa dan mohon restu kepada seluruh rakyat Indonesia dalam kementerian bayangan ini ya. Iya, doain karena saya jadi wakilnya. Ya, Pas Baby wakil menterinya, bayangan juga, dan orang Indonesia yang bayangan-bayangan juga doain ya. Supaya menteri yang bayangan ini menjadi nyata untuk Indah Never Tari. Coba Syahrini gajinya. Terima kasih Mas Dani. Syahrini gajinya berapa? Syahrini itu pokoknya dekat sama gua udah seneng dia. Nyata gak sih itu Mas Dani? Kayak gak nyata yang itu ya, gak nyata. Cantik! Ya, aduh kasar. Indah, Masya Allah, Subhanallah. Lala. Kamu itu whole package sebagai penyanyi, tau gak sih? Gemes jadinya ya. Berapa umurnya sayang? 22 tahun ya. Dia nih ya, gestur bibir dia sewaktu bernyanyi cantik. Mimiknya juga cantik. Terus udah gitu aku suka gaya berkerudung kamu juga gak yang nampak numpuk kayak bawa apa tuh namanya sini bawa banyak baju misalkan di sini ya. Bawa iya kan ada tuh yang yang macem-macem. Tapi kamu nih simpel udah gitu mengikuti konsep lagunya si Pussycat Dolls memakai boots tapi dengan gaya hijab kamu sempurna di atas panggung aku melihatnya tadi ya. Udah gitu pronunciation-nya bagus lagi ya. Udah gitu suara wah kalau suara sih kita amazing dengar suara cetar membahana kata mereka. Terima kasih Kak Syahrini. Suara kamu udah gitu juga kamu kalau bisa kamu seperti ini stay humble kayak begini seterusnya ya seperti ini benar-benar kamu bisa menjadi sesuatu penyanyi yang betul-betul dilihat di industri musik tanah air. Percaya deh apa yang katain Pak D ya Pak D ya. Iya. Aku pengen tahu nih ya kamu kan penyanyi kan cita-citanya harusnya tinggi ya. Semisalnya kementerian bayangan kita bisa membiayai kamu untuk rekaman di Amerika. Iya, menteri bayangan terus ya. Kamu kepengin siapa yang produce? Tuh kan, enggak tahu kan? Ya kan? Semuanya bagus-bagus. Bukan. Di Amerika. Di Amerika. Amerika siapa yang kepengin? Kamu produser yang kamu ngarangin lagu barang di Amerika. Kamu pilih. Produsernya. Jangan David Foster, udah tua. Udah tua David Foster, yang baru-baru. Kayak musik-musik apa yang kamu suka, bisa aja kan kita tahu produsernya. Bisa juga kita duetin siapa dengan yang siapa yang nyanyi kemarin, Gangsta siapa penyanyi namanya? Jack Dahlia. Ya, yeah, bisa Dahlia juga kita duetin. Yeah, iya kan? Kenapa tidak? Pasti bisa itu. Yeah. Ini harus bisa. Yakin. Ini baik Menteri Bayangan ini halusinasi apa nyata nggak sih? Ya, apa, ini tergantung tergantung nanti ke depannya bagaimana ya. Jangan tau sampai kepada penyanyi-penyanyi baru ini, okay, rising star ini hanya memberikan iming-iming belaka. Hanya sebatas wacana dan retorika. Jangan sampai saya, begitu. Tadi saya ditelepon oleh salah satu partai politik yang cukup besar juga. Dan itu terus? Kamu serius enggak itu kementerian itu, Kementerian Bayangan? Kalau kamu serius kita akan kerjakan. Beneran tadi telepon saya. Oh seperti itu. Lalu Ana nelpon dan jangan Syahrini ngajak Syahrini ya. Lalu gitu. Iya. Tetap ya dia ya. Tetap dengan konsepnya itu on, ya. Dia gagal move on gak rasanya. Udah berantem terus Syahrini sama Mas Dani. Tapi sekarang deh kita pending dulu ya masalah pementerian-pementerian itu ya. Tapi langsung aja nilain gimana tadi penampilannya dari Indah. Ya sekarang namanya bukan Indah aja, apa tapi kan kita udah punya Princess Syahrini. Oke. Okay. Kamu Princess Groovy, kamu nge-groove banget. Oh, gila, bener ya. Ya kan? Nyata, semua terpampang nyata kamu. Nyanyi kamu itu bukan remix, coba, bukan Fata Morgana, semua nyata dan cetar bahana. Syahrini, kamu apalagi harus membuktikan bahwa kamu tidak hanya remix, kamu harus maju ke depan, membuktikan bahwa kamu bisa menirukan gaya khas enak dari. Enak aja kamu manggil-manggil saya, kamu bayar saya berapa? Coba aku sama kamu ke depan aku mau. Aku sama kamu nyanyi sedang ingin bercinta. Ah, mau enggak? Waduh. Ayo. Ketemu ya. Mas Oni siap enggak tuh Mas Oni? Ahmad Dhani, Syahrini nyanyi sedang ingin bercinta. Jangan bisa nyanyi dulu. Oke. Kita nyanyi bareng. Tapi kamu harus niru gayanya Indah. Indah. Oh, itu enggak masalah. Coba, ayo. Berdiri. Bentar, Beb. Gua pasang resleting dulu. Silakan. Tapi dikit ya. Mas Dani ternyata pakai tanda pendek malam ini. Tepuk tangan buat Mas Dani. Mas tanda pendek lagi di rumah. Eh Mas. Buktikan Mas. Mas Oni, ayo Mas. Mas Dani. Indah jangan kemana-mana. Kamu di sini, aku gaya-gaya kamu. Gimana tadi gayanya? Yang depannya dulu aja Mas. Oke. Dani juga gaya dia ya. Baitnya aja Mas. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku berdetak? Berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau berai. Di setiap ada kamu, mengapa jantungku mengalir lebih cepat dari wujud kaki hingga wujud kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku ingin, aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu di sini. Aku mengapa jantungku berdetaknya lebih kencang seperti genderang mau berai. Di setiap ada kamu, mengapa darahku mengalir lebih cepat dari ujung kaki ke ujung kepala. Aku sedang ingin bercinta karena mungkin ada kamu. Aku sedang ingin bercinta karena kemungkinan saya akan menyampaikan satu hal kepada teman saya Anang. Kamu rugi. Hey, lu mah udah tahun 2014 masih aja Anang topiknya gagal. Mas Dani, nih gue. Hey, I'm supposed to host the show, man. Okay. Tapi tepuk tangan sekali lagi buat Indah Nefertari. Fansnya banyak. Malam ini kamu tahu gak berapa persen? Kamu 92%. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Good luck untuk Indah Nefertari. Itu artinya kamu lolos ke babak berikutnya automatically. Langsung aja kita ngelihat penampilan dari this next contestant. Dia ini salah satu favoritnya gue. Dia itu cantik banget. Silakan, ini dia Talita Ovi. Wah, kayaknya fansnya Indah udah bisa bernafas lega nih ya, karena Indah masuk ke babak